إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني الكرام أيها المسلمون jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala mengeluarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkenaan dengan awal-awal ayat Al-Qur'anul Karim yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi Wa anzir asyiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada anggota keluarga engkau yang dekat. Setelah turun ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merealisasikan, mengamalkan, melanjutkan konsekuensi dari ayat tersebut. Beliau pun naik ke butik sofa, kemudian memberikan peringatan kepada penduduk kota Makkah, kaum Quraisy, termasuk anggota keluarga dekat beliau. Dengan seruan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ma'asyara Quraisy ishtaru anfusakum minallah la ugni ankum minallahi syai'a ya bani abdi manaf ishtaru anfusakum minallah la ugni ankum minallahi syai'a ya bani hashim ya bani abdul muttalib ishtaru anfusakum minallah la ugni ankum minallahi syai'a ya abbas bin abdul muttalib Amma Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ishtaru anfusak ishtaru nafsak minallah la ugni ank minallahi syai'a ya Sofiyat ammat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ishtar nafsak ishtari nafsaki minallah la ugni anki minallahi syai'a ya Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ishtari nafsaki minallah la ugni anki minallahi syai'a Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau naik ke bukit Safa setelah turun kepada beliau ayat-ayat yang pertama turun kepada beliau di antara ayat-ayat yang turun kepada beliau di kota Mekah berikanlah peringatan kepada anggota keluarga engkau yang dekat. Beliau pun naik ke bukit Safa sambil menyerukan seruan satu persatu kabilah demi kabilah terkadang beliau mengumumkan terkadang juga menyebutkan per individu. Wahai segenap kaum Quraisy selamatkanlah diri-diri kalian karena sungguh aku tidak bisa menyelamatkan diri-diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian, sungguh aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib. Yang masih satu keluarga dengan beliau. Selamatkanlah diri-diri kalian karena sungguh aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian dari Allah. Wahai paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai bibi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Safiyyah bint Abdul Muttalib. selamatkanlah diri kalian karena sungguh aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian dari Allah. Bahkan beliau menyeru anak keturunan beliau, darah daging beliau, buah hati beliau, orang yang paling dekat dengan beliau, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selamatkanlah diri engkau dari Allah. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Hadis yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk realisasi akan perintah dari Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tak seorang pun bisa menyelamatkan orang lain kecuali orang itu sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dosa seseorang bisa dipukulkan kepada orang lain, demikian juga tidaklah pahala orang tersebut bisa sampai kepada kita kecuali orang itu yang memiliki amalan baik dan buruk itu sendiri. Ini pun diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada beberapa tempat. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah satu jiwa mengerjakan satu amalan kecuali dialah akan dipukul perbuatan tersebut baik dan buruknya. Makanya dilanjutkan dengan ayat yang berbunyi setelahnya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Terdapat dalam empat surat ayat, empat ayat dalam empat surat yang berbeda-beda, datang dalam Al-Isra, datang dalam Al-An'am, datang juga dalam surat Fatir, datang juga dalam surat Az-Zumar. Tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain. Bahkan pada surat An-Najm terulang ayat yang sama namun dengan penegasan, didahului dengan tanbih peringatan, alla taziru waziratun wizra ukhra. Ketahuilah, tidaklah seseorang itu akan memikul dosa orang lain. Orang itulah yang akan memikul dosa dia. Ini usul Al-Qur'anul Karim, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita melakukan dosa, tidak mungkin dosa kita tersebut menjangkit kepada orang lain. Sebagaimana juga orang lain melakukan pahala kebaikan, tidak mungkin pahala dia tersebut sampai kepada kita. Artinya ketika kita melakukan kesalahan kemudian maju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali buah dari amalan kita itu sendiri. Dan ini pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan seandainya memiliki garis kekerabatan keturunan, satu darah, satu bapa, satu ibu, satu kekeluargaan, tetap saja tidak berlaku dalam hal menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa amalan baik serta buruknya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala pertama-tama untuk menyelamatkan diri kita dahulu sebelum menyelamatkan anggota keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian. Paling pertama diri kita dulu. Kemudian baru anggota keluarga kita. Tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan anggota keluarga kita sebelum kita sendiri menyelamatkan diri kita. Dan ini pun merupakan bukti bahwasanya orang kafir pun ingin menyelamatkan diri dia, namun dia ingin menebus dengan anggota keluarga dia. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fatilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang-orang mujrim, pelaku dosa, durjana ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka, ketika masuk ke dalam neraka, dia berangan-angan seandainya saja anggota keluarga dia, saudara dia, anak keturunan dia, istri dia, keluarga dia, kerabat dia, bahkan seluruh isi bumi dia mau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan bahwa biarlah dia yang selamat. Dan ini mustahil. Wala tajiru waziratun wizra ukhra. Tak seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dia kecuali amalan dia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ucapan yang indah dari Imam Hasan Al-Basri yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi Adabul Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri sebagai bentuk peringatan dan teguran kepada kita semuanya sebagai bani Adam. Dia memulai dengan ucapannya, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Anta satamutu wahdak wa tadkhulu qabrak wahdak wa tub'atsu wahdak wa tuhasab ba'dak wahdak. Wahai anak keturunan Adam, sungguh engkau akan mati sendiri, masuk ke dalam kuburan engkau pun sendiri, akan dihitung amalan engkau juga sendiri. Ya, artinya engkau yang akan menyelamatkan diri engkau, tidak akan ada mungkin orang lain yang bisa menyelamatkan engkau. Baik itu dalam hal dosa kita yang tidak mungkin bisa kita transfer kepada orang lain, sebagaimana juga pahala orang tersebut tidak bisa ditransfer kepada kita sendiri-sendiri. Dan momentum-momentum kesendirian tersebut Allah Subhanahu wa taala terangkan tahapan demi tahapan sampai pada hari kiamat yang dimulai dari awal kita dilahirkan di permukaan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ji'tum furada kama khalaqnakum awwal marrah." Kalian akan datang kepada aku seorang diri sebagaimana kami ciptakan juga kalian seorang diri keluar dari rahim ibu kalian, seorang diri. Sebatang kara, tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang menyelamatkan. Demikian juga keadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa orang tersebut pun akan mati, demikian juga masuk ke alam kuburnya juga seorang diri tanpa ada seorang pun yang menemaninya di alam kuburannya. Datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatba'ul mayyit salas, akan mengikuti mayat di pekuburannya tiga pihak. Ahluhu wa maluhu wa amalu, keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Fa yabqa wahid wa yarji isnan, yang tinggal bersama dia hanya satu perkara, yang kembali adalah dua. Yang dia akan tinggal bersama dia adalah amalannya. Ya, artinya dia hanya seorang diri yang ditemani dengan amalannya. Amalan perbuatan dia, buah hasil dari amalannya itulah yang menemani dia. Adapun anggota keluarganya akan kembali ke pulang ke rumah mereka masing-masing. Adapun harta juga yang mungkin hanya mengantar sampai sebatas di kuburannya kemudian juga akan kembali. Ini juga berlaku di alam kuburan. Demikian juga ketika seseorang atau seluruh umat manusia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar juga akan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Datang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang panjang tentang arsatil qiyamah, seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di satu titik yang tidak bisa seorang pun lolos dan bolos dari pertemuan besar-besaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia, kemudian Allah mendekatkan matahari sedekat-dekatnya sebagai bentuk pemanasan. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya kepada umat manusia sampai-sampai umat manusia datang kepada para nabi dan rasul. Ketika itu paling pertama mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, datang juga kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Seluruh memberikan jawaban kepada mereka, nafsi-nafsi, tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini, uruslah diri kalian sendiri sebagaimana juga aku mengurusi diriku sendiri. Nafsi-nafsi. Ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwasanya hendaknya kita peduli kepada diri kita terlebih dahulu sebelum peduli kepada orang lain. Demikian juga kita tidak perlu untuk merasa baik itu senang, gembira ataupun terhinakan dan direndahkan dengan komentar-komentar dari orang lain. Ketika kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seandainya pun orang tersebut mencoreng nama kita, tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi. Demikian juga ketika kita adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun seisi bumi menyanjung dan memuji kita, tidak akan ada manfaatnya. Allah lah Subhanahu wa taala yang merendahkan serta meninggikan. Demikian juga dalam keadaan ketika seseorang mengambil catatan amalan dia di hari kiamat, catatan amalan yang merupakan buah hasil dari perbuatan dia, baik dan buruknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Ucapan Allah yang paling terakhir berkaitan dengan pengambilan catatan amalan. Iqra kitabat, bacalah wahai seorang diri catatan engkau sendiri. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah engkau yang bisa menghitung amalan engkau sendiri. Engkau yang paling tahu tanpa perlu orang lain mengetahuinya. Engkau yang paling tahu tentang amalan yang pernah engkau lakukan, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Tidak ada orang yang lain. Demikian juga pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun jumlah manusia yang sangat banyak merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun akan terjadi wawancara, diskusi, dialog, interogasi dari Rabbul Alamin Tabaraka wa taala kepada kita masing-masing seorang diri. Datang hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak seorang pun dari kalian kecuali akan berhadapan langsung, berwawancara langsung dialog, komunikasi dan berinterogasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah, seorang diri, sebatang kara tanpa ada yang menemani. Demikian juga keadaan tersebut berlaku ketika kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai masuk ke dalam surga, sampai masuk ke dalam neraka juga seorang diri. Semuanya sebatang kara, tanpa ada yang bisa menyelamatkan kita. Apapun yang disanjung oleh orang tersebut ketika kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia tersebut. Ketika kita adalah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang tersebut pun dia mencela kita, merendahkan kita, hakikatnya ada hadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, sanjungan atau rendahan dan hinaan dari orang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Datang asar yang indah dari Ibrahim bin Adhum, seorang ulama. Dengan sanad yang sahih sampai kepada dia, dia mengingatkan kepada kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perihal seorang diri sebatang kara, baik itu kita di alam rahim ibu kita, di alam dunia yang fana, di alam kuburan yang merupakan gerbang pembuka pertama sampai kepada alam akhirat. Momen-momen yang terjadi di alam-alam tersebut seluruhnya adalah sebatang kara. Dengan ucapan dari Ibrahim bin Adhum rahimahullahu ta'ala, kata dia, kuntu fi batni ummi wahdi wa akhruju ila dunia wahdi wa amutu wahdi wa adkhulu fi qabri wahdi wa us'alu wahdi wa ub'athu min qabri wahdi wa in dakhaltu al-jannata fa dakhaltu wahdi wa in dakhaltu an-nara fa dakhaltu wahdi fa laysa ahadun yanfa'uni fi dhalika al-mawatin kulliha wa mali walinnas. Yang artinya kata Ibrahim bin Adhum rahimahullahu ta'ala bahwa dahulunya aku berada di rahim ibuku seorang diri sebatang kara. Aku pun lahir keluar ke dunia juga seorang diri sebatang kara. Aku pun akan mati seorang diri sebatang kara. Aku masuk ke alam kuburan juga seorang diri sebatang kara. Aku ditanya, yakni dua malaikat sebagai pertanyaan fitnah, fitnatul qabr. Juga di alam kuburanku seorang diri sebatang kara. Aku akan dibangkitkan juga dari kuburanku seorang diri sebatang kara. Dibangkitkan di hari kiamat juga seorang diri sebatang kara. Seandainya pun aku masuk ke dalam surga, juga akan masuk sendiri. Seandainya pun aku masuk ke dalam neraka, juga akan masuk seorang diri sebatang kara. Dan tidak ada dari ucapan seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepadaku dalam momentum-momentum yang barusan aku sebut tersebut. Oleh karena itu, apa urusan aku dengan manusia yang lainnya? Seandainya pun mereka menguji aku, toh seandainya aku adalah orang yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat pujian mereka tersebut. Seandainya toh mereka menyanjung aku dan ternyata aku adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku adalah hinaan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan tidak berlaku pujian dan sanjungan. Demikian juga ketika aku adalah orang-orang yang tinggi dan berderajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun seandainya orang lain pun merendahkan aku, tidak akan bermanfaat kerendahan tersebut kecuali apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya beragama mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kehendaki, bukan cuma sekedar terpengaruh dengan ucapan manusia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.